sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pendengar yang budiman, setiap gerakan sholat yang kita lakukan dan setiap doa yang kita ucapkan bukanlah sekedar rutinitas tanpa makna. Akan tetapi di dalam rangkaian ibadah tersebut terdapat manfaat dan faidah yang sangat besar bagi siapa saja yang mampu mentadaburi dan melaksanakannya dengan sepenuh hati dan dengan kekhusyuan. Demikian pula halnya ketika kita melaksanakan duduk di antara dua sujud. Maka yang harus kita lakukan adalah berupaya untuk melaksanakannya dengan sempurna dan penuh dengan kekhusyuan. Ketika duduk di antara dua sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk tuma'ninah atau duduk dengan tenang. Dan batasan tuma'ninahnya, gerakan yang kita lakukan adalah gerakan sebelumnya tidak tampak lagi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk ini dengan lama hingga mendekati lama sujudnya sebagaimana ditunjukkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumallah dari Al-Barra Ibni Azib radhiyallahu an, ia berkata, "Kana ruku'u Rasulillah wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa sujuduhu وَمَا بَيْنَ سَجَدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ." Adalah ruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, sujud dan duduk di antara dua sujudnya hampir sama lamanya. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sangat lama sebagaimana dicontohkan Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikabarkan oleh Thabit al-Bunani, yakni salah seorang murid Anas bin Malik radhiyallahu an. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Anas radhiyallahu an berkata, "Aku akan sholat di hadapan kalian sebagaimana tata cara yang pernah aku lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sholat di hadapan kami." Kata Thabit, dalam sholat tersebut yang dicontohkan kepada kami, Anas melakukan sesuatu yang aku tidak pernah melihat kalian melakukannya. Bila ia duduk di antara dua sujud, sebagaimana riwayat Muslim, dan bila ia mengangkat kepalanya dari sujud, ia diam lama. Hingga ada yang berkata, sungguh ia lupa. Para ulama mengatakan bahwa sunnah ini telah ditinggalkan banyak orang setelah berlalunya masa sahabat. Karena itulah, Thabit pernah berkata, "Anas radhiyallahu an melakukan sesuatu yang aku tidak pernah melihat kalian melakukannya. Ia duduk lama saat duduk di antara dua sujud hingga kami berkata, 'Anas lupa.'" Di saat duduk di antara dua sujud ini dianjurkan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dekat dengan kedua lutut, siku berada di atas paha sedangkan ujung jari di atas lutut dalam keadaan jari jemari agak direnggangkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Pendengar yang dirahmati Allah, amalan duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah dalam pelaksanaannya hukumnya wajib menurut pendapat yang kuat, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salah dalam salatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi dari Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu an. Dalam hadis tersebut dikatakan, "Kemudian angkat kepalamu dari sujud hingga engkau duduk tenang." Adapun bentuk duduk dalam duduk di antara dua sujud ini adalah iftirash, yaitu kaki kiri diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi disebutkan, "Summa sana rijlahul yusra wa qa'ada 'alayha summa atadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan summa ahwa sajidan." Kemudian kaki kiri dibengkokkan dan diduduki, kemudian kembali lurus hingga setiap anggota tubuh kembali kepada tempatnya, lalu turun sujud. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi. Fa'idha jalasa fir ra'atain, jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Wa'idha jalasa fir ra'atil akhirah, qaddama rijlahul yusra wa nasobal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Yang artinya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam duduk setelah melakukan dua rakaat, kaki kiri saat itu diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Adapun saat duduk di rakaat terakhir, kaki kiri dikeluarkan, kaki kanan ditegakkan, lalu duduk di lantai. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun zikir dan doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat duduk di antara dua sujud ini adalah yang pertama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebutkan doa duduk antara dua sujud yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, yang artinya, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Kemudian doa yang kedua yaitu Rabbighfirli, Rabbighfirli, yang artinya, wahai Rabbku ampunilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku. Lafaz doa ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalur Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Demikian uraian tentang perihal duduk di antara dua sujud. Semoga kita dapat mengamalkannya dan dapat mengambil manfaat dari setiap ibadah yang kita laksanakan. Amin. Wallahu taala a'lam. في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حياتي.